Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di masjid ini untuk menimba salah satu ilmu akhir zaman. Ilmu yang terlalu lama ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang di zaman Nabi menjadi andalan yang terbesar di dalam mengatasi banyaknya masalah-masalah gangguan, baik itu gangguan fisik secara medis ataupun gangguan psikis dan fisik secara non-medis. Ini salah satu di antara ajaran dan sunnah Nabi yang telah banyak ditinggalkan oleh umatnya. Dua hari ini di Bukareh, di Masjid Jami ini, di Masjid Jami At-Taqwa Bukareh, Allah Subhanahu wa taala beri Bapak Ibu semua rezeki dipilihnya untuk datang, padahal ada di luar sana ratusan ribu orang yang berhak ingin untuk mendapatkan rezeki ini, namun Allah Subhanahu wa taala ijtaba wastafa min ibadihi ma yasha. Allah yang menentukan, Allah memilih di antara hamba-hambanya apa yang dikehendakinya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kepada guru kita Ustaz Nuruddin Al-Indonesi dan Ustaz Abu Azhar hafizahumullah, tidak lupa kami ucapkan ahlan wa sahlan fi Sumatera Al-Gharbiyah. Selamat datang di Sumatera Barat. Hubungan kami terjalin karena Allah. Selama ini hati kami dipertemukan karena Allah. Tidak ada urusan bisnis yang mempersatukan kami, tidak pula ada urusan pernikahan antar keluarga, apalagi urusan keturunan darah, sama sekali tidak ada. Tetapi pertemuan ini betul-betul pertemuan karena Allah, demi Allah, untuk Allah. Dan kami bertekad sampai kami meneteskan darah penghabisan kami, kami akan tetap bersatu bersama-sama untuk meninggikan kalimat tauhid di muka bumi ini insyaallah taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu yang diamanahkan kepada saya adalah waktu yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan pada Bapak, pada Ibu, Allah dalam akidah kita adalah Al-Khaliq. Apa artinya? Sang Maha Pencipta. Maka selain Allah namanya adalah makhluk. Selain Allah namanya adalah makhluk. Katakan bersama-sama, Allah adalah sang Khaliq. Selain Allah namanya adalah makhluk. Penyakit Khaliq atau makhluk? Penyakit Khaliq atau makhluk? Makhluk. Bila Khaliq bertemu dengan makhluk, siapa yang akan tunduk? Pasti makhluk. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang mampu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Al-Qur'an Al-Karim yang kita uraikan dari sejak kemarin sampai asar tadi, Al-Qur'an itu wahai Bapak Ibu, sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, tapi Al-Qur'an adalah bahagian dari zat Al-Khaliq. Ingat itu baik-baik. Al-Qur'an bukan makhluk, tapi Al-Qur'an adalah bagian dari zat Al-Khaliq. Makanya Allah beritahu kepada kita semua, apapun yang sedang kamu alami dari penyakit, gangguan, sakit ini, sakit itu, dan sebagainya, Al-Quran adalah syifa, bukan dawa. Dawa bahasa Arab, arti dawa apa ibu? Obat. Obat itu harus tepat dengan penyakitnya, baru sembuh. Penyakit itu da. Obat itu bahasa Arabnya dawa. Jadi ini obat, ini penyakit. Ini dawa, ini da. Idza usibat dawa'u bidda'i, au idza usibat da'u bidda'i, bari'a bi'idnillahi azza wa jalla. Bila bertemu antara penyakit dengan antinya, yaitu obatnya, pasti akan sembuh. Tapi kalau tidak tepat, ternyata penyakit ini, bukan ini obatnya, sembuh enggak? Tidak akan sembuh. Beda dengan syifa. Beda dengan syifa. Syifa itu diambil langsung dari sifat Allah, Asy-Syafi. Sifat Allah adalah Asy-Syafi, Sang Maha Penyembuh. Asy-Syifa adalah kesembuhan yang pasti. Ingat ini baik-baik. Kalau dawa, obat harus cocok dulu dengan penyakitnya. Bila ketemu, maka sembuh penyakit itu. Tapi kalau syifa, pasti menyembuhkan apapun penyakitnya. Maka Al-Quran adalah bagian dari zat Allah. Maka bagian manapun makhluk yang ada pada diri kita, apakah makhluk itu dari jin dan setan, atau makhluk itu berupa penyakit-penyakit yang sifatnya medis, maka ketahuilah bahwa seluruh makhluk tadi akan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran adalah bahagian daripada Allah. Maka kita wajib beradab dengan Al-Quran, wajib meyakininya sebagaimana kita yakin Allah itu pasti menyembuhkan. Jadi jangan heran, jangan heran, saya akan ambil waktu dalam 15 menit nanti mengajarkan secara ringkas bagaimana cara menerapkan ruqyah mandiri. Karena jangan pernah hanya mengandalkan pada ustaz. Ustaz hanya sesekali bisa datang sini. Dan ustaz biasanya tidak berkenan dipanggil ke rumah. Ustaz harus didatangi. Itu pun kadang-kadang waktu ustaz tidak banyak tersedia. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki senjata sendiri. Salah satu arti ruqyah apa artinya? Doa. Salah satu arti ruqyah adalah doa. Maka ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Menghadapi musuh yang enggak nampak, senjatanya langsung Allah turunkan dari langit, yaitu doa, kamu minta kepada saya. Nah, ngadapin mereka, senjata yang terkuat itu adalah ruqyah. Senjata yang terkuat adalah ruqyah. Masalahnya sekarang, kalau senjatanya selalu di tangan guru kita, kita sendiri tidak memiliki senjata itu, kalau penjahatnya datang, gimana cara menghalau mereka? Bagaimana cara mengatasi mereka? Jadi, wajib setiap kita pandai dalam meruqyah. Wajib pandai. Saya yakinkan kepada Bapak Ibu semua. Jadi poin demi poin ini tolong dipegang dulu. Seluruh kita wajib yakin bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah khaliq. Seluruh selain Allah adalah makhluk. Penyakit juga adalah makhluk. Baik yang disebabkan oleh jin dan syaitan, yang juga adalah makhluk, atau sifatnya alami, datangnya secara medis, ya. Penyakit itu adalah penyakit medis. Seluruhnya adalah makhluk. Bila dipertemukan Al-Quran dengan makhluk-makhluk ini, pasti Al-Quran akan menuntaskannya. Itu keyakinan kita. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ana inda zanni abdi bi. Zanni itu sepakat seluruh para ulama ahli lughah dan ahli hadis mengatakan, saya sesuai dengan keyakinan hamba kepada saya. Jadi wajib kita yakin. Apa penyakitnya? Sikoh. Dan ruqyah. Wajib yakin. Dan orang yang diruqyah juga wajib yakin. Kalau ada ruqyah selesai. Wajib begitu keyakinannya. Kalau ada ruqyah aku selesai. Apapun masalahnya, apapun penyakitnya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ana inda dhanni 'abdi bi. Nah, sekarang bagaimana cara kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan doamu. Syaratnya adalah falyastajibuni wal yu'minu bi. hendaklah kalian juga rajin memenuhi panggilanku. Harus rajin memenuhi panggilan Allah. Makin taat kita memenuhi panggilan Allah, makin dikabulkan doa kita setiap kali kita berdoa. Orang-orang yang hebat ruqyahnya adalah orang paling taat, orang paling soleh. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka meluruskan tauhidnya, imannya kepadaku. Ini syaratnya. Nampakkan ketaatan, terus jaga imannya, tauhidnya wajib dijaga. Jadilah kita termasuk diantara ahli tauhid di akhir zaman. Ini kunci-kunci saya berikan kepada Bapak Ibu agar setelah ini tidak hanya selalu mengandalkan Ustaz. Tunggu dulu Ustaz Nai datang ke Sumatera Barat. Kalau tidak dengan Ustaz Nai kayaknya tidak anamonya kok. Nak mangkuh hidup. Ya, tidak percaya diri saya kalau tidak dengan Ustaz Nuruddin Al-Indonesi. Buat apa kami mengajarkan ilmu kepada umat kalau selalu kami yang disuruh untuk mengusir setan dan jinnya. Setiap kita harus menjadi bala tentara Allah loh. Setiap kita harus menjadi bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, secara simpel yang diperlukan adalah keyakinan, lisan yang membaca dengan ulet, dengan sabar, kemudian telapak tangan. Ini cara ruqyah mandiri. Dari mana ini kita mulai? Utsman bin Abil As. Di dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Imam Muslim, Utsman bin Abil As, ulang balik namanya. Ini sahabat Nabi yang sudah kemana-mana berobat, enggak sembuh-sembuh. Dengan berbagai macam obat yang dianjurkan, tidak sembuh-sembuh. Obat dari Persia, obat dari Romawi, obat-obat kampung yang ada saat itu, dirawat, diterapi, enggak sembuh-sembuh. Akhirnya Rasulullah datang kepadanya. Mana keadaan antum wahai Utsman? Apa katanya? Sebagaimana yang engkau lihat ya Rasulullah, badan semakin habis, uang juga sudah semakin ludes, penyakit enggak sembuh-sembuh. Maka kata Rasul, Utsman, telapak tanganmu, kata Rasul. Hah? Bukan Nabi yang meletakkan telapak tangannya, tapi Rasul menyuruh agar Utsman, telapak tanganmu kau tempelkan di tempat yang terasa sakit. Coba lihat, mandiri ya. Ini namanya ruqyah mandiri. Kau tempelkan di tempat yang terasa sakit. Setelah itu bacalah berikut ini sebanyak 7 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ulang balik. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ulang balik. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Berapa kali baru? Baru 3. Dia sampai berapa kali? 7. Ulang balik. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sampai 7 kali. Apa kata Utsman bin Abil As? Saya praktekkan apa yang diperintahkan Rasulullah. Fasyufitu. Lalu aku benar-benar menjadi sembuh. Awas, hanya dengan telapak tangan, tambah dengan bibir dan lisan, kemudian tambah dengan keyakinan. Awas, harus yakin. Acibo cik lu kok kalai? Enggak bisa. Harus bil yakin, harus dengan yakin. Sembuh dia. Sejak hari itu kata Utsman bin Abil As, saya pun mengajarkannya kepada keluarga saya dan orang-orang yang saya temukan. Sudah hafal belum? Bismillah. Bismillah. Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu dibaca sebanyak seperti itu ya, sambil menempelkan telapak tangan di tempat yang sakit. Ha? Di mana yang sakit? Gigi, baca. Di mana yang sakit mata, baca. Di mana yang sakit kepala, baca. Di mana yang sakit dada, baca. Di mana yang sakit perut, tempelkan telapak tangan ini ke perut, baca. Lakukan. Diulang sampai maghrib, mengulang. Ulangi. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udhu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah. Wa kudratihi, dan kemaha berkuasaannya. Min syarri, dari keburukan. Ma'ajidu, apa yang sekarang sedang aku rasakan dan aku dapatkan di tubuhku. Wa uhadir, dan yang lagi aku khawatirkan ini. Itu artinya. Hah? Baik, yang sudah punya rekaman bagi nanti pada yang lain-lain, ya. Ini zaman teknologi. Itu contoh pertama, dan sembuhlah Utsman bin Abil As. Contoh kedua. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masih ruqyah mandiri. Seperti yang tadi diceritakan, digigit kala jengking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengambil air dan garam, ya. Kemudian dibacakan surat Al-Kafirun 3 kali, lalu dibacakan 2 kul masing-masing 3 kali. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Air liur beliau yang tadi telah bergelimang dengan bacaan Al-Qur'an dan itu penuh dengan keberkahan, disemburkan oleh beliau ke wadah yang ada garam dan air tadi. Disemburkan begitu, ya. Setelah itu beliau ambil dan diletakkan di tempat sengatan kala jengking tadi. Maka dengan ini para ulama menyepakati, apapun binatang berbisa, kala jengkingkah, lipankah, ularkah, atau apapun saja yang punya bisa, maka lakukanlah hal yang sama, maka sembuh. Ini juga termasuk ruqyah mandiri. Ibarat Allah yang kami muliakan. Contoh yang ketiga, sewaktu kami dari Sabah dengan Ustaz Eri, ya, kami sampai di airport setelah memberikan pelatihan selama 2 hari, sampai di airport mau terbang ke Kuala Lumpur dari Sabah. Sabah itu Malaysia sebelah timur. Masuklah SMS seorang ibu yang kemarin ikut acara training seperti ini. Ibu itu mengatakan, Ustaz, anak saya sudah dikembalikan oleh pihak rumah sakit ke kami, ke rumah kembali. Pihak rumah sakit mengaku tidak mampu lagi merawatnya. Anak saya sejak masuk sampai sekarang panasnya tinggi dan matanya sudah hampir putih semua. Apa yang harus saya buat? Pihak rumah sakit sudah memberikan suntikan, sudah memberikan ini, memberikan itu, tidak mempan sama sekali. Maka sebelum masuk pesawat, kita sempatkan membalas, ibu, ambil 1 baskom air, letakkan di baskom, air putih biasa, ya. Kemudian bacakanlah ini, ayat-ayat Allah, Al-Fatihah 7 kali, bacakanlah nanti 10 ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu 4 ayat pertama, ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, kemudian 3 ayat penutup dari surat Al-Baqarah, pas 10 itu kan. Kemudian bacakanlah ayat-ayat syifa yang kemarin sudah kita ajarkan. Lalu ibu, bacakanlah 3 kul. Kul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Kul a'udhu birabbil falaq sebanyak 3 kali. Kul a'udhu birabbin nas 3 kali. Seluruhnya ibu baca dengan suara yang agak keras. Ke air itu. Kemudian air liur ibu setiap selesai membaca 1 ayat atau 1 surat, semburkan kepada air. Setiap selesai membaca, semburkan ke air. Jangan lupa ya, air liur ke mana yang disemburkan, tapi jangan dikumpulan pula. Ha? Dicuci lo kan. Yang ada saja. Kemudian semburkan ke air. Setelah itu ibu, doakan kepada Allah. Air ini yang telah dibacakan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah air ini setiap tetes demi tetesnya, molekul demi molekulnya, partikel demi partikelnya, Engkau penuhi dengan keberkahan ayat-ayat-Mu yang hamba ruqyahkan tadi ke air ini. Ayat-ayat-Mu yang hamba bacakan tadi ke air ini. Setelah itu ibu, ibu tutuplah dengan permohonan, sembuhkanlah anak hamba ya Allah. Ulang-ulangi ya bu, 3 kali. Setelah ibu, ibu tutup dengan la haula wala quwata illa billah. Salawatlah untuk Rasulullah. Selesai bu, ibu usapkan air itu ke kaki kanan ibu sampai ke lututnya. Lalu ibu usapkan juga ke kaki kiri anak ibu sampai ke lututnya. Kemudian usapkan ke kanan, tangan kanan anak ibu sampai ke sikunya. Begitu juga tangan kiri sampai ke sikunya. Kemudian kepalanya, ya. Dan sambil dipijat-pijatkan ke kepalanya air tersebut, ya, basahilah wajahnya dan seluruh lehernya. Kemudian ratakan air tersebut ke dadanya, terus ke pahanya sampai ke lutut. Lalu bagian belakangnya, ya, punggung, pinggang, pinggul, ya, sampai paha belakang, sampaikan kelipatan kaki. Setelah itu ibu, biarkan anak ibu, jangan disapu, jangan diseka dengan anduk. Biarkan dia kering sendiri. Ya, semoga Allah memberkahi usaha ibu. Amin. Kita tutup HP karena harus naik pesawat. 2 jam lebih tuh pesawatnya terbang dari Sabah menuju ke Kuala Lumpur. Kemudian mendarat di Kuala Lumpur, HP dihidupkan kembali, masuk SMS itu. SMS ibu tadi, Ustaz, alhamdulillah saya berjaya. Saya sudah berjaya, saya sukses. Saya praktekkan yang Ustaz katakan, anak saya langsung sembuh Pak Ustaz. Langsung sembuh, padahal di rumah sakit 4 bulan tidak ada perubahan apa-apa. Dokter sudah maksimal. Sekali lagi, apabila Al-Quran dihadapkan kepada makhluk, dan Al-Quran adalah bahagian dari zat Khalik, pasti makhluk ini akan tunduk. Awas keyakinan ini. Jadi tidak lagi mengandalkan Ustaz ya. Apa andalan Bapak Ibu? Ya, Al-Quran. Terus apa andalannya? Yakinlah kepada Allah. Harus mengandalkan diri sendiri. Bainaka wa bainallah la wasilah. Antaramu dan antara Allah tidak ada perantara. Langsung. Iyyaka hanya kepada engkau langsung kami menyembah. Pakai langsung, enggak pakai Ustaz Zul, enggak pakai Ustaz Nuruddin Al-Indonesi, Ustaz Abu Azhar, Ustaz Al-Qamar, enggak, langsung. Saat itu kan saat itu langsung. Gitu ya. Singkat saja, simple saja, caranya tidak sulit. Apa yang ibu andalkan? Ah, di antara ibu ada yang dari Bukit Tinggi ini. Ada yang dari Payakumbuh di Bunian. Kakak kandungnya Ibu Hajah Asdar. Ibu Nini ini tinggal di Payakumbuh, kakak kandungnya Ibu Hajah Asdar. Beliau ini jatuh di kamar mandi waktu akan tahajud. Pinggulnya duluan karena dia orang dah tua, umurnya lebih 90 tahun, patahlah tulang pinggulnya dan retak. Sudah retak, ada yang patah, ada yang retak. Ibarat piring dijatuhkan ke lantai bahannya pecah gitu kan. Itu yang terjadi. Ibu ini dilarikan ke Padang, kemudian setelah dikembalikan ke rumah kata dokter, "Bu, paling cepat ini 6 bulan ibu harus telentang, tidak boleh bergerak. Telentang saja di tempat tidur. Tidak boleh bergerak kecuali hanya kepala dan tangan. Dari leher ke bawah seperti mayat." Tersiksa enggak kira-kira? Paling cepat Bu 6 bulan. Kalau ada harapan dan untung baik, ibu baru mulai menggerakkan badan. Masya Allah tersiksanya. Saya ketika itu sedang mengisi kajian di Musola Baitul Islam antara Maghrib Isya. Jamaah kasih tahu, Ustaz, begini-begini. Ustaz sudah berkunjung belum sama ibu itu? Saya katakan belum. Kami panggil amak ke dia ya. Kak, belum. Datanglah Ustaz. Nah, waktu itu saya ngaji dengan istri saya Aisyah. Mana Aisyah nih? Mana Aisyah? Aisyah mana? Ah, itu. Itu di belakang. Ya, itu. Enggak, itu beda dari saya. Yang ini juga beda dari saya. Beda dari saya ada 2, ada 3. Satu lagi di rumah. Jangan cameh loh. Selamai, selesai. Ikut akhir zaman loh. Aisyah, kami datang ke rumah ibu itu bersamaan dengan beliau. Lalu di depan anak-anaknya, ibu itu sedang terbaring. Saya tanyakan dulu sama ibu ini, ibu yakin gak kalau ibu dengan Al-Quran pasti Allah percepat dan Allah sembuhkan? Ibu itu memang orang pengajian. Lalu apa katanya, kami panggil amak ya. Amak yakin Ustaz, amak yakin. Kalau begitu, amak tirukan cara saya ini ya. Saya mengajarkan kepadanya ruqyah mandiri dan ini bisa bapak praktekkan. Ini bisa ibu praktekkan. Saya bacakan di depan ibu itu ayat-ayat Allah ke telapak tangan. Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan Al-Fatihah sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ya, disemburkan ke telapak tangan. Baca lagi yang kedua, semburkan lagi. Baca lagi yang ketiga, semburkan lagi 7 kali Al-Fatihah. Semburkan terus. Setelah itu baca lagi ayat-ayat yang mungkin kita membacanya. Itu di katanya ada makalah kan? Nah, itu pasti ada ayat-ayat ruqyah. Bacakan saja itu, Bu. Sambil baca boleh enggak? Boleh. Bacakan ke tapak tangan, semburkan terus, semburkan, semburkan, semburkan sampai selesai. Kemudian baru doakan, ya Allah, jadikanlah telapak tangan hamba ini yang telah hamba bacakan ayat-ayat-Mu ke dalamnya, ke dalam telapak tangan ini. Engkau penuhi dengan keberkahan dan sembuhkanlah penyakit yang diderita oleh ibu ini. Hah? Saya bacakan, saya doakan sebanyak 3 kali, saya sembuhkan lagi. Lalu ditutuplah dengan doa-doa Nabi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Baca 3 kali, sembuhkan lagi. Dan selesai, ditutup dengan la haula wala quwata illa billah, kemudian salawat untuk Rasulullah. Saya sembuhkan lagi, langsung saya usapkan ke pinggul ama itu. Dia pinggul kanan kan, ya. Tapi ama itu pakai selimut. Pakai selimut. Saya hanya mengajarkan cara kepadanya, ya. Jadi di atas selimut pun tidak masalah. Saya sapu di atas selimutnya itu. Ya. Ya Allah sembuhkanlah ama ini. Bismillah. Ya Allah sembuhkanlah ama ini. Ya Allah sembuhkanlah ama ini. Sudah selesai. Lalu saya tanyakan pada ama itu, "Mak, bisa enggak ama buat macam ini?" Apa kata amak itu? Bisa Ustaz, kan yang bergerak cuma tangan kan, kepala. Kalau gitu amak diizinkan, kalau cuma tangan kepala bergerak diizinkan. Bagus mak, amak lakukan itu. Barangkali sehari Ustaz, mak ini bukan minum obat, ada dosisnya, ada batasannya. Makin sering amak melakukan, semakin Allah cinta pada amak. Bukankah baca Quran adalah ibadah? Bukankah berdoa adalah puncak ibadah? Adalah doa? Dua-duanya mak lakukan sekalian. Dan amak yakin kepada Allah. Berarti sebanyak-banyaknya Ustaz. Yo. Karena amak tuh enggak ada kerjaan. Ya, setiap kali, setiap ada kesempatan dia baca, dia ulang, dia usap. Setiap kali, setiap ada waktu dia baca. Lah dia kan enggak ke mana-mana. Enggak masak, enggak ke pasar, enggak ke mana-mana. Jadi baca, semburkan, doa, kemudian usap. Baca, semburkan, doa dan usap. Begitu terus. Kami sudah lupa sudah. Kami sudah lupa. 3 minggu kemudian amak yang bersangkutan nelpon ke HP saya dan saya sedang mengisi di Masjid Jihad Tanah Jua. Kamis malam Jumat jadwal rutin saya itu di Masjid Jihad Tanah Jua. HP tinggal di rumah, ah, beda dari saya yang angkat. Assalamualaikum. Kok geli Ibu? Itu kekasih saya dunia akhirat loh. Dan dia adalah beda dari saya. Baik. Assalamualaikum. Ini Aisyah ya? Iya, ini siapa? Ini amak yang di Bunian, kata amak itu. Oh iya, amak apa kabar amak? Dia tanya. Alhamdulillah Aisyah. Aisyah, tolong sampaikan sama Pak Ustaz ya. Suara amak itu mulai berat. Suara amak itu mulai berat, terasa agak nangis dia di situ kan. Sampaikan sama Pak Ustaz, amak terima kasih banyak. Gimana mak, kenapa mak? Amak lakukan tiap hari, tidak tentu barakalinya doh. Pokoknya mak buik, tarikh mak doakan, tarikh mak usap, tarikh tidak tentu banyaknya sehari itu doh. Rukyah mandiri loh ya. Kemudian alhamdulillah kini amak lah bisa membuka pintu surang. Walaupun masih mama macikkan indian, ya, tapi dia sudah bisa pergi ke pintu buka pintu sendiri. Masya Allah, ya. Saya pulang ke rumah, istri saya menyampaikan peristiwa itu, berita itu. Tanpa sadar, air mata saya juga nangis. Kagum sekali. Urang gae umur ada 90 tahun, mungkin gak bisa secepat itu sembuhnya. Mungkin gak. Tulangnya patah loh. Mustahil. Kalau ayah anda menyebutkan mustahil. Ya, secara hukum, otak kita ini mustahil akan bisa. Tapi ini, kun fayakun. Kun? Lihat, amak itu melakukan sendiri loh ya. Gak ngundang Ustaz Zul. Enggak mengundang Ustaz Ali, kalau dipengkung bukan Ustaz Ali ini. Ya. Minggu keempat, amak tuh nelpon lagi. Amak tuh nelpon lagi. Aisyah, amak sudah di pasar. Takbir. Yang semangat, takbir. Allah Maha Besar. Bagaimana Allah membuktikan kebesaran dan ketepatan janjinya. Wa nunazzilu minas samai. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Qur'an ini fungsinya sebagai penyembuh. Jadi kok sakit awak? Ijan rumah sakit nantakana dulu. Apotik nantakana dulu. Dokter nantakana dulu. Kama kidah wak. Bilo wa sakit nampak tamu takana sia. Sia takana dulu. Iza maritu fahuwa yashfin. Apa artinya? Sama-sama baca. Iza maritu fahuwa yashfin. Baca. Iza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang pasti menyembuhkan aku. Sekarang Allah umumkan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran, syifa sebagai penyembuh. Kalas. Kalau gitu, langsung ambil ayatnya, baca dengan adab-adabnya, wudu dulu, gosok dulu gigi, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, mulailah mohon kepada Allah. Kalau perlu sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat hajat, nggak cukup, tambah lagi, kemudian baru mulai niatkan menyembuhkan diri kita, keluarga kita dengan ayat-ayat Allah. Baralamun ustaz sampai cegak. Kalau bisa satu kali duduk, masya Allah. Kalau bisa satu kali duduk, masya Allah. Kalau ternyata memerlukan satu bulan, lakukan tiap hari. Makin sering dilakukan, makin pasti dan makin cepat, insya Allah. Ustaz, ambola mucibu, ustaz. Hah? Nak mangkui dong. Barakali baru. Alah, 5 kali. 5 kali. Ya Allah, baru 5 kali. Saya tanya, mana Ustaz Abu Azhar, mana? Ustaz Abu Azhar, mana beliau? Tadi Ustaz Abu Azhar, yang pagi tadi, ciri khas wajah Sundanya kan nampak. Hah, baju putih, kupiah putih, awak gagah loh. Kakak beradik aja Ustaz Nainya. Beliau merukiah seorang ibu tua. Ala gaib mana ibu tu. Tak mau keluar-keluar tu, dalam bidik saja. Hah? Sholat pun sudah arah-arah kepikun begitu, diam saja, nggak mau bicara dengan siapa-siapa. Bu, ini yang melakukan seorang praktisi yang sudah ahli. Ustaz ini datang merukyah ibu itu, nggak ada kesan sehari, 2 hari, dari pagi, ya, siang, pokoknya istirahatnya cuma makan, sholat, ya, lanjut lagi. Apa kata Ustaz? Seharian nggak ada kesan apa-apa sama ibu ini. Terus saya bertekad, ya, saya akan teruskan. Tidak mungkin Al-Quran ini tidak akan berfungsi. Jadi keluarga ini sudah hampir putus asa, Pak. Tidak mungkin emak-emak ini akan kembali normal. Larah-arah kecandu orang-orang, larah-arah kegilu gitu. Nyulah gaik. Ya. Diam saja. Tidak mau melakukan aktivitas ibadah pun tidak mau. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian hari kedua. Hari kedua dia lakukan lagi. Ada sedikit reaksi. Hari ketiga emak ini sudah mulai beraktivitas agak sedikit. Mulai. Bukan goyang-goyang. Sudah mulai mau ke sana, mulai diajak mau bicara semacamnya, ya. Dan di hari ketiga itu, ama ini sudah melaksanakan sholat kembali dan sudah bisa memanggil anaknya dan cucu-cucunya. Dan dia berkata kepada mereka semua, "Ustadz ini tolong tahan. Ustadz ini tolong ditahan. Saya suka dengan dia." Indah untuk inyo doh. Untuk cucunya. Ini yang jadi istrinya sekarang itu. Ini Ustaz Abu Azhar sendiri yang cerita kepada saya. Coba lihat. Sehari dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, enggak ada hasil. Di hari ketiga baru nampak hasil. Ustaz Nuruddin bahkan sampai setahun lebih ya Ustaz ya. Ada orang terdekat beliau setahun lebih enggak ada kesan apa-apa. Hah? Padahal kemana-mana ikut. Tapi setelah itu ada satu momen tertentu kena dia. Jadi orang itu, ya. Kemudian alhamdulillah barulah ada reaksi dan kembali dia mulai menuju kepada fitrahnya. Coba lihat, enggak bisa sekali dua kali, tiga kali do. Lima kali baru Pak Ustaz. Itulah setelah tiga malam terakhir rambut kerajuan itu. Lalah pe tahajud bana tuh Ustaz. Janganlah seperti itu. Allah pasti akan mengabulkan selama kamu tidak putus asa, tidak terburu-buru. Minta cepat dikabulkan, minta cepat dikabulkan. Ini doa. Bu, oi ibu. Mana yang hebat, doa bapak ibu atau doanya Rasulullah? Syekh Siti Jenar tahu? Syekh Abdul Qadir Jalani tahu? Hah? Dengar nama? Ya. Baik. Ibrahim bin Adham tahu? Enggak tahu. Ibnu Taimiyah tahu? Tahu, dengar namanya? Oke, ini ulama-ulama besar dunia. Mana yang lebih taat, lebih berilmu, lebih soleh, dan kalau dia berdoa, mana yang lebih makbul dibandingkan bapak ibu? Mereka kan? Dibandingkan mereka dengan Rasulullah, mana yang lebih hebat? Sekarang Rasulullah berdoa, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit, 16 bulan baru Allah kabulkan, padahal doanya tiap hari. Awas, saya harus ingatkan bapak ibu satu hal ini. Jangan sampai, lah sebulan mau cibu ustaz, nak mangkuih loh. Nak lo kabulkan ni ustaz nai juga ndaknya no. Ambo biar barabananyo ambo ustaz nai itu ongkosnya pulang pai ambo jamin. Pitih baranya sabuikan ambo siapkan Pak Ustaz. Cibola telepon beliau pasti menolak beliau. Ya, karena kami pantang dia go jo pitih. Ya. Jadi Rasulullah saja tiap hari berdoa 16 bulan namanya baru Allah kabulkan. Ya. Jadi kita dalam melakukan ruqyah ini tergantung, semakin kita taat, semakin kita soleh, semakin kita jauhi dosa dan maksiat, semakin kita banyak berdoa kepada Allah dan meruqyah, maka semakin cepat ruqyah itu diberikan oleh Allah, efek dan reaksinya yang positif, insyaAllah ta'ala. Setiap anak bisa melakukan, setiap bapak bisa melakukan, tidak harus mengandalkan ustaz. Ini kunci. Baik bapak ibu, karena ada momen dan materi yang sangat dinantikan, yaitu terapi masal, yakni dengan Al-Quran. Ada satu hal sebelum lupa, panitia tolong siap-siap terlebih dahulu. Ada satu hal sebelum bapak ibu melewatkan momen ini, Pak, Ibu, satu kisah saja. Seorang wanita konglomerat di Riyadh. Riyadh itu di mana? Ibu kota Arab Saudi. Ya, di dalam buku berjudul Jangan Takut Sakit. Ah, kemudian buku berjudul Keajaiban dan Dahsyatnya Sedekah. Ibu konglomerat ini kuaya raya, indak kaya raya doh, tapi kuaya raya. Nah, beliau ini mengalami gagal ginjal. Ginjalnya harus dibuang. Kalau ingin bertahan hidup lebih lama, diganti dengan ginjal yang sama, ginjal yang baru, yang selevel. Wanita seumur dengannya dan harus cocok ginjal itu dan sehat. Kemana mau dicari? Tapi karena dia banyak duit, dia gunakanlah media televisi. Diumumkan ke seantero Arab, siapa yang mau menjual ginjal berapa harganya kami beli. Syaratnya harus ginjal seorang wanita seusia dia, dan ginjal itu dicek di rumah sakit sehat, dan ginjal itu cocok kalau dimasukkan ke dia. Berapa harganya akan dibayar? Barangnya kandaan, dibayar. Bintu bana habaragunya paragian Allah lah. Barang kandaannya, amden bayi. Alhamdulillah akhirnya ketemu seorang ibu yang siap untuk menjual ginjalnya. Dicek cocok, ginjal ini sehat. Kemudian ditentukan berapa harganya. Harganya fantastis. Kalau untuk, ternyata ibu ini wanita kampung, orang kampung, ya, wanita kampung. Ditanyakan berapa dia mau untuk harga satu ginjal, kurang lebih harga 135.000 rial. 135.000 rial. Kalau satu rial kali 3.500, barat ibunya itu ratusan juta itu, ya. Bagi ibu kaya ini, konglomerat ini nggak ada masalah. Deal, sepakat. Rekeningnya dibuka, langsung dikirim. Nah, pas hari mau di besok nih, mau dilakukan operasi, dua-duanya harus ke rumah sakit. Dokter-dokter ahli bedah kelas dunia sudah datang. Ya, besok mau operasi. Malamnya ibu kuaya raya ini, ya harus begitu bahasanya, biar kelihatan mantap. Ibu yang kuaya raya ini datang ke rumah ulama. Mohon didoakan agar besok operasinya sukses. Kata ulama ini, sayang sekali ya bu. Loh, maksud bu ya? Tidak usahlah operasi. Ibu sedekahkan saja semua harta ibu itu kepada ibu yang terpaksa menjual ginjalnya. Ibu itu pasti dalam kesempitan yang sulit. Karena dia tidak akan mungkin menjual ginjalnya kalau tidak dalam kesulitan besar. Nah, sebagai gantinya ibu harus yakin Allah pasti akan menyembuhkan ginjal ibu. Tapi kan ini menuntut iman kan? Menuntut iman yang sangat kuat. Bapak ibu sekalian yang kami muliakan, bu, kata ulama ini, dibacakannya hadis Sahih Bukhari. Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah penyakit-penyakit kamu dengan mengeluarkan sedekah. Tapi sedekahnya jangan sedekah 1000, 10.000. Sedekahnya harus sedekah yang ekstrim. Sedekah yang ekstrim. Bahas sedekah yang ekstrim kok. Awak kapai haji, ongkos haji 50 juta, sah 50 juta tu akan luarkan untuk sedekah. Itu ekstrim namanya. Tak di payah haji tu Ustaz? Ini tak. Nanti, jangan jalan dulu sekarang. Belum. Basa-basa layang. Tapi standby enggak apa-apa, siap-siap. Bu. Dawu mardakum bis-shadaqah. Sembuhkanlah, obatilah penyakit kamu dengan sedekah. Nah, sekarang dawu berarti kalimat dawu ini dari dawa, dari dawa. Obat dari penyakit-penyakit kamu adalah sedekah. Sekarang apapun penyakitnya, sedekah adalah obat yang pasti tepat. Ini kunci loh ya. Kunci Bapak Ibu, apapun penyakitnya, maka sedekah yang ekstrim karena Allah Subhanahu wa taala ini pasti tepat. Kan hadis yang saya bacakan tadi, idza usibat da'u bidawai bari'a biidznillah. Bila penyakit bertemu dengan obatnya pasti sembuh dengan izin. Nah, sekarang apapun penyakitnya, sedekah adalah obat yang tepat, pas bari'a biidznillah. Tapi Pak, gimana lagi Buya, besok semuanya orang tidak siap. Apa kata Buya, ulama besar ini, ya sudah. Saya kan hanya sekedar memberikan masukan. Sepanjang malam ibu yang kuaya raya ini berpikir terus, iyo puluh. Karena dia orang beriman ya. Iyo puluh, banyak takana dari awal yo. Hah, besoknya ketemu dengan ibu yang akan memberikan ginjalnya ini. Di ruangan tunggu itu, sambil menunggu dokter-dokter memanggil masuk untuk melakukan pembedahan, ibu ini nangis terus. Yang mana yang nangis? Yang orang kampung. Ibu kampung yang akan memberikan, menjual ginjal ini, nangis terus. Nangisnya pun bukan tanggung-tanggung. Sejadi-jadinya nangis. Maka ditanya oleh ibu yang kuaya raya ini, bu, kenapa ibu nangis? Ibu gak siap untuk melakukan operasi. Ibu gak mau, gak jadi menjual ginjalnya, gak apa-apa. Jangan ibu memaksakan diri, saya juga gak maksa kok bu, kata ibu yang kuaya raya itu. Apa kata wanita kampung ini? Saya sayang dengan ginjal saya. Ini titipan Allah. Ini rezeki dan nikmat dari Allah. Saya tidak akan pernah mau menjualnya kalau tidak benar-benar terpaksa. Dia ceritakan anak perempuan satu-satunya. Meregang nyawa kalau tidak segera dioperasi, dilakukan penyembuhan, pengobatan yang harga obatnya Masya Allah. Saya tidak tahu kemana cara untuk, nah ini pengorbanan seorang ibu-ibu ya. Bapak-bapak belum tentu mau berkorban macam ini. Betul bu? Semangat ibu. Betul pak? Hilang semangat apa-apa. Nah, kemudian apa kata ibu ini, ibu yang kuaya raya? Bu, dia teringat kata-kata ulama malam tadi. Udahlah, dia bulatkan hatinya. Itu sedekah. Ibu, tidak apa-apa. Ibu pulanglah balik ke rumah. Tidak usah kita operasi. Kita batalkan saja. Jual beli juga kita batalkan saja. Tapi yang perlunya binti itu. Maka kata beliau, enggak apa-apa, itu uang saya sedekahkan, Bu. Ibu bawa pulang. Dipeluknya langsung ibu yang kaya raya ini, dipeluk oleh ibu kampung. Dipeluk, ya Allah, sembuhkanlah ibu ini, ya Allah. Berdoalah ibu yang miskin ini. Ya Allah, mulianya hati ibu. Coba lihat, masya Allah. Akhirnya dia pun pulang. Pulang, gak jadi, selamat ginjalnya. Duit dapat, ginjal selamat. Sementara ibu yang kaya raya siap menghadapi dokter bedah yang datang dari berbagai negara. Dipanggil. Mana ibu yang satu lagi? Sudah saya suruh pulang. Loh, kan mau operasi, kata dokter. Dia terpaksa dan saya tidak tega. Saya suruh dia pulang. Tapi kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, sudah banyak dana yang kita keluarkan untuk bisa suksesnya acara hari ini. Semua dana saya tanggung. Kalau perlu dengan berapa kira-kira biaya operasi saya tanggung semua. Jadi jangan kau ribut lah. Ya. Orang baik orang pepiti, kuaya raya. Ya. Jadi enggak usah ribut lah, enggak apa-apa. Tapi, Dok, tolong dicek kondisi terakhir ginjal saya ini bagaimana? Diperiksa dengan teknologi canggih. Semua dokter enggak percaya, diulang balik. Tambah enggak percaya. Semua dokter ya, yang orang Islam mengucapkan masya Allah, Allahu Akbar, masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan banyak juga dokter-dokter yang tidak Muslim. Ya. Lalu ditanya, kenapa dok? Ada apa? Ibu katanya, ginjal ibu seperti baru dan betul-betul sehat, tidak ada sakit sedikit pun. Bagi Allah itu cukup kun fayakun. Sebentar lagi betul bapak ibu mau dirawat langsung oleh Allah dengan ayat-ayatnya. Sebentar lagi Ustaz Nuruddin Al-Indonesia akan membacakan ayat-ayat Allah. Bukan dia yang hebat, tetapi Allah yang maha tepat dengan janjinya. Ayat ini dahsyat. Tetapi jika ibu, bapak ingin lebih sempurna, ingin lebih sempurna, gabungkanlah dua kekuatan syifa yang sempurna, yaitu ayat Al-Quran yang nanti akan dibacakan dan kekuatan sedekah yang ekstrim. Kita Rehab Hati Indonesia akan mengadakan satu lembaga resmi, gedung resmi di Jakarta, di pusat, sebagai pusat pendidikan terpusat ya, untuk mengayomi seluruh Indonesia. Dan ini memerlukan kepada dana yang tidak sedikit. Alhamdulillah sudah hampir terkumpul berapa? Baru berapa persen? Sudah hampir terkumpul dana berapa? 1,2. Yang diperlukan lebih kurang ada berapa? Itu untuk tanah aja. Itu untuk tanah aja baru. Gedungnya sudah dilihat oleh kami bagaimana bentuk gambar dan segala macamnya. Nah, umat ini banyak. Kalau mampu umat ini bersedekah dengan sedekah ekstrim sebentar juga wujud. Itu akan menjadi pusat markas tauhid. Akan menjadi pusat markas tauhid. Di mana akan menyebarkan dakwah tauhid ini ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia. Fungsinya di sana ada masjid, ada pusat penyembuhan secara gratis untuk seluruh para penderita di seluruh Indonesia. Ada terapi, ada training yang juga dilakukan dengan gratis seluruh Indonesia dan juga mengkader generasi dari setiap provinsi di seluruh Indonesia. Bayangkan pahala yang akan mengalir kepada kita. Jadi bersedekahlah ekstrim. Sebelum terapi dimulai sebentar lagi, maka sekarang panitia silakan berdiri. Ini yang akan jalan, niatkan ya Rab, ini sedekah hamba. Jika ibu mampunya cuma 50.000, maka jadikanlah dia ekstrim. Ya Rab, ini 50 ini sebenarnya kecil. Maka tambahkan lagi. Sampai terasa kuyo barek di ambo ke Allah. Sampai terasa barek di awak. Ya, baru kuyo barek ke Allah. Tapi ambo ingin cegak diri ambo ya Allah. Dengan Al-Quran. Dan dengan sedekah. Bapak ibu, kumpulkanlah. Dan bacalah niatnya. Karena sesuatu itu tergantung kepada niat bapak ibu. Maaf ya bapak ibu. Mengharapkan penyembuhan hebat dari Allah. Tetapi hanya dengan uang yang ala kadarnya. Maka itu hanya menjadi pemberat amal soleh bapak ibu aja sedikit. Niat ibu bapak tidak akan berarti apa-apa buat Allah, karena menurut Allah bapak ibu lebih mampu daripada itu. Ya, silakan dijalankan. Dan ya Rab, doakan bapak ibu, ya Rab, jadikanlah sedekah hamba ini di sisi Engkau sebagai pemberat amal soleh hamba. Amin. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah sedekah ini sebagai sadaqah jariyah untuk diri hamba. Amin. Yang ketiga, ya Rab, jadikanlah sedekah ini untuk mengangkat dan menyembuhkan seluruh penyakit hamba. Yang berkat sedekah ini, ya Allah, dan ayat-ayat-Mu dibacakan, Engkau angkat diri hamba dari penyakit itu. Orang kalau masih ragu-ragu dalam sedekah, Allah pun ragu-ragu juga magih kenyo. Tapi kalau bulik, padik, badagok, yumana bariknya mengeluarkan, dikano itu gadang, maka dia bulatkan karena Allah, Allah langsung menyambut keyakinannya. Dan ini bisa dilanjutkan, tidak harus hanya hari ini. Dalam artian, minta nomor rekening Rehab Hati Pusat, silakan kemudian dikirimkan ke nomor rekeningnya. Nomor rekening Bank Sedekah Mandiri atas nama Yayasan Rehab Hati. Ini kepada para pemirsa Uzma Media TV Channel dimanapun berada. Ini juga berlaku siapapun yang ingin untuk mendapatkan pahala amal sedekah jariah melalui program dan proyek amal akhirat ini, silahkan di nomor rekening berikut ini. Ya Allah, berkahilah siapapun yang ingin berobat kepadamu pada hari ini, ya Allah. Sembuhi niat dengan niat mereka dengan ayat-ayatmu yang suci dan agung. Siapapun di antara mereka yang mengeluarkan sedekah mereka dan berniat untuk kesembuhan buat mereka, jadikanlah ya Allah kesembuhan itu Engkau jamin dan Engkau berikan sesuai dengan janji yang telah Engkau janjikan. Amin. Ya Rabbana amin. Wa sallallahumma ala rasulihin nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari saya. Mohon maaf, mari dari saya tutup sampai di sini saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.